Banyak sekali pertanyaannya. Perkara yang paling menakutkan dalam dakwah adalah menjawab pertanyaan. Nah, perkara yang paling menakutkan adalah menjawab pertanyaan. Apa hukum gelang emas bagi wanita, cincin emas, dan kalung emas bagi wanita, dan gelang selain emas bagi pria? Qul inna a'udzubikumullah. Pendapat Syekh bin Baz rahimahullah tidak mengapa memakai gelang emas selama dia keluarkan zakatnya. Nah, kalau sudah mencapai nisab tentunya. Bagi laki-laki memakai selain emas tidak mengapa. Siapa itu Buya Yahya? Sufi. Mubtadi'. Bagaimana urutan dalam menuntut ilmu? Apa saja yang harus diawali dalam menuntut ilmu syar'i? Pertama, belajar mengatakan saya tidak tahu. Kemudian belajar untuk mendengar dengan baik. Memahami apa yang didengar. Kemudian menghafalkan dan mengamalkan. Baru kemudian menyampaikan. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah menjual produk-produk hizbi seperti siwak dan sebagainya, jubah, kamis? Tidak mengapa insyaAllah untuk jual beli perkara-perkara yang seperti itu dari hizbi ataupun dari sufi ataupun dari mana saja. Yang jelas tetap diperingatkan agar hati-hati dari syubhat mereka. Kalau khawatir kamu dengan syubhat mereka, ya cari tengkulak yang lain. Nah, tapi kalau kamu bisa datang, ambil barang, bayar, pergi, selesai. Nah, apa hukum buka puasa bersama iftar jama'i yang disenggelarkan di masjid pada bulan Ramadan secara rutin, di mana sumbangan dan pendanaannya diatur secara sukarela dan disusun jadwal kemanitiaannya? Ini adalah perkara yang banyak dilakukan di seluruh negeri, di banyak masjid, di masjid-masjid para ulama. Nah, banyak di Masjidil Haram, banyak di Masjid Nabawi, banyak di masjid, hampir semua masjid di bulan Ramadan. Ada iftar untuk mereka-mereka yang membutuhkan iftar. Apakah ingus atau ilir itu najis? Tidak, dia bukan najis. Barakallahu fikum. Tetapi tidak boleh membuang ingus di arah atau ke arah kiblat. Nukhamah, Nabi SAW pernah melihat ada nukhamah di depan dan beliau marah dan menegur, tidak boleh membuang ingus ke depan walaupun sungguhnya bukan najis. Puasa Senin dan Kamis adalah puasa Nabi Muhammad SAW. Apakah puasa sunnah yang lain Nabi puasa juga seperti puasa 3 hari dan sebagainya? Nah, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa 3 hari. Diajarkan oleh Nabi dengan lisannya. Dan lisan lebih akid daripada amal perbuatan. Artinya hadis ada dalam bentuk qaul, ada dalam bentuk fi'il. Dalam bentuk qaul itu lebih ditekankan. Karena dalam bentuk fi'il masih ada ihtimalat, mungkin. Tapi kalau udah ucapan, tegas, jelas. Puasalah 3 hari. Ya Rasulullah, aku lebih kuat daripada itu. Kalau gitu puasa Senin Kamis. Ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Kalau begitu puasa sehari, berbuka sehari. Seperti puasanya saudaraku Daud alaihissalam. Maka kerjakanlah apa yang kalian sanggup dengan tidak memberat-beratkan diri. Apa yang rohah, apa yang mudah bagi kalian dari 3 perkara itu kerjakan. Pada pilkada Jakarta kemarin beredar medsos tulisan Firanda tentang dukungan pada pilkada dengan alasan darurat karena ada calon yang Nasrani dengan membawa beberapa fatwa ulama. Nah, sudah lewat pilkadanya. Yang jelas beberapa ulama memang berkata seperti itu, tapi masyaikh kibar, mereka menyatakan tidak usah ikut-ikutan karena kadang-kadang ahlul bid'ah lebih bahaya dari orang kafir. Bagaimana pendapat kalian? Hah? Iya apa ya? Kadang-kadang ahlul bid'ah lebih mengerikan daripada orang kafir. Sehingga sudahlah, kalian sudah memilih, itu pilihan kalian. Berdoa saja pada Allah Ta'ala, semoga Allah berikan kebaikan. Wallahu Ta'ala a'lam. Kalian maksudnya kaum muslimin ya? Saya tidak yakin kalian semua milih. Apakah sama orang yang malas mengamalkan sunnah dengan orang yang menolak, enggan menggunakan sunnah? Dapat dijelaskan? 6. Yang tadi disebutkan adalah menolak kebenaran. Itu yang terancam dengan ancaman. Tetapi kalau satu sunnah yang tidak wajib, kemudian dia masih belum mengerjakannya, tetap harus menghormati kalau itu sunnah. Harus memuliakan kalau itu sunnah. Jazakallah khair, ini adalah sunnah. Insya Allah saya akan kerjakan suatu saat. Tapi mungkin karena kesibukannya, karena sesuatu yang kemudian dia gak sempat mengerjakan. Nah, gak apa-apa, kalau tidak wajib. Sebagaimana qiyamul lail, Allah katakan dalam Al-Quran, Allah tahu di antara kalian, ada yang berjihad fisabilillah, dan ada yang yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, ada yang bertebaran di muka bumi, kerja, cari ma'isyah. Faqra'u mata yassara min, maka bacalah sebisamu. Bacalah kata para ulama, artinya salatlah sebisamu. Mau 3 rakaat, 5 rakaat. Benar. Bahwa saya dilahirkan dalam keadaan jadi apa ini? Jadi Cina. Jadi Cina, jadi Kristen. Itu bukanlah permintaan saya. Itu adalah kehendak Tuhan. Jadi jangan kamu menyalahkan saya, karena itu adalah kehendak Tuhan. Yang terpenting adalah kita baik. Bagaimana menjelaskannya? Menjelaskan kepada mereka ini dengan mengatakan bahwa engkau sudah mendengar tentang Allah, sudah, berimanlah pada Allah. Kamu sudah mengenal bahwa Allah SWT tidak beranak dan tidak diperanakkan? Sudah, percaya atau enggak percaya? Kalau percaya kamu mukmin, kalau enggak percaya kamu kafir. Kamu akan diadab selama-lamanya yaumul qiyamah. Ini ancaman dalam Quran dan Sunnah. Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan diperanakkan. Setelah itu kamu terangkan lagi, dan bahwasanya beribadah harus kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Sudah dengar apa belum dengar? Kalau dia sudah dengar kebenaran kemudian tidak terima, maka itu adalah kemauanmu. Memang Allah yang menakdirkan, tetapi kamu dikasih kebenaran enggak mau terima, maka kamu yang bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala nanti yaumul qiyamah. Bolehkah seorang menanam pohon di lahan orang lain tanpa sepengetahuannya? Enggak boleh. Barakallahu fikum. Mungkin ada sebuah hadis yang menyatakan barang siapa yang memiliki tanah, falyazra'hu aw liyazra'hu akhuhu. Barang siapa yang punya tanah, maka hendaklah dia garap atau izinkanlah saudaranya menggarap. Ini hadis adalah agar tanah-tanah di negeri muslimin itu semuanya menghasilkan. Sehingga kalau kamu tidak menggarap, biarkan saudaramu menggarap. Artinya tetap saja saudaramu mau menggarap harus dengan izin pemiliknya. Pemilik yang ditegur, izinkan saudaramu untuk menggarap. Liyazra'hu lahu akhuhu. Jangan sampai diterlantarkan. Bagaimana dengan hasil pohon itu? Enggak boleh. Bagaimana hasil pohonnya? Tergantung tuan tanahnya ridho atau enggak ridho. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah ketika kita masbuk mendapatkan imam sedang duduk tawarruk, sebelum salam kita duduk tawarruk atau iftiras dan sebutkan dalilnya? Masya Allah, kayak ulangan umum. Jadi, Masya Allah, semua harus dengan dalil. Kalau saya masih berpendapat untuk mengikuti imam dengan dalil innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a faraka'u sampai idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un, sehingga ketika imam mengimami kita, kita ngikut imam. Imam tawarruk, kita tawarruk. Setelah salam baru kita dengan apa yang kita kurang kita tambahi sesuai dengan rakaat kita. Kalau itu tasyahud pertama ya iftirash, kalau tasyahud kedua ya tawarruk. Tapi ketika masih punya imam, ikut imam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Apakah ada ahlul bait yang menjadi tokoh kesesatan? Wallahu a'lam. Masalahnya sekarang banyak yang mengaku-ngaku ahlul bait, tapi tidak jelas dari turunan siapa. Nah, kalau kemungkinan ada, mungkin saja, karena tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka walaupun itu turunan Hasan atau turunan Husain, bisa saja terjadi. Ada orang yang menyimpang misalnya, mungkin terjadi. Karena paman Rasulullah sendiri ada yang kafir, seperti Abu Lahab. Khamilin azzaqumullah, ini mohon bimbingan nasihatnya kepada kami yang baru kenal dakwah salaf berkaitan dengan muamalah pada orang-orang hizbi atau orang-orang awam. Orang-orang awam perlakukan sebagai orang awam. Mereka adalah lahan dakwah, mereka adalah orang yang butuh nasihat dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga bersikaplah pada mereka dengan sikap yang baik, tebarkan salam pada mereka, berbuat baik pada tetangga, berikan perhatian pada mereka yang sakit, antarkan jenazah mereka ila akhir. Sehingga mereka tahu bahwa kita benar-benar muslim yang berpegang dengan Islam. Tetapi tokoh penyesat umat yang kita kenal bahwa dia ini adalah ahlul bid'ah, maka tidak perlu kita dekati dia. Dikhawatirkan engkau yang akan terbawa sama dia. Nah, mohon nasihat, apabila mereka bertemu dengan seorang yang berpenampilan sunnah secara zahir, yakni kelihatan jenggotnya tidak musbil, mereka langsung menampakkan raut wajah yang tidak menyenangkan, karena dipikirnya bukan bagian dari salafi, dianggap sebagai hizbiyun. Bagaimana pandangan? Sudah kita katakan bahwa mereka-mereka yang terlihat ciri-ciri keislaman, maka mereka muslim. Kita beri salam pada mereka sampai ketika dalam keadaan sudah kita ketahui bahwa dia hizbi atau apalagi dedengkotnya, maka mulailah kita baru menghindar dari dia, mengkhawatirkan dia. Karena sesungguhnya hukum asalnya, kalau kita mampu, kita pengen nasihati semua orang. Kalau kita mampu, tapi masalahnya tidak semua kita mampu. Maka siapa yang kita mampu nasihati, kita nasihati. Siapa yang tidak mampu kita nasihati, kita hindari. Karena tidak khawatir kita yang akan terbawa dengan mereka. Apa penyebab seorang tertimpa was-was, keraguan pada keimanannya? Syaitan. Syaitan akan datang pada kamu, akan bertanya siapa yang menciptakan ini, menciptakan itu. Sampai terakhir siapa yang menciptakan Allah. Sampai itu ucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim, kata Nabi. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan kemudian kamu tepis pikiran itu, kamu berpikir yang lain. Berpikirlah tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini. Jangan berbicara dan memikirkan zat Allah. Nah, tapi pikirkan tentang makhluk-makhluknya. Ada ikhwan-ikhwan awam yang simpati dengan kita, misalnya kita sering kirimkan artikel lewat WhatsApp dan lainnya, responnya baik. Tapi kadangkala dia berbalik mengirim artikel juga, artikel bid'ah. Ketika dikomentari, dia memutuskan untuk tidak mau menerima artikel dari kita. Apa yang masih kita lakukan? Mau apa lagi? Kalau sudah tidak mau, ya kirim terus saja. Masuk nggak? Ya. Kecuali kalau diblokir. Nah, kirim saja. Adapun kalau mereka mengirimkan kepada kita, tidak perlu kita baca. Enam. Manakah yang harus dipilih antara seorang gadis dan seorang janda? Yang mana seorang gadis membawa kemaslahatan dalam dakwah dari sisi ilmu, sedangkan yang janda membawa kemaslahatan dari sisi harta? Jawabannya, fadfar bidatid din taribat yada. Carilah yang agamanya bagus, selamat kamu. Itu jawaban dari Nabi SAW. Fadfar bidatid din. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Apa ini? Ana mencintai seorang akhwat. Apa boleh bagi ana mendoakan kebaikan apa ini atasnya dan berdoa agar dia diberi hidayah di atas manhaj salaf dan kemudian jadi istri ana? Jazakallahu khairan. Dalam keadaan ana dan dia ndak kenal, apa ini? Kenaran apa? Siapa yang nanya? Apakah kalimat terakhirnya? Ndak apa ya, ndak paham. Ndak kenalan, ndak kenaran, apa? Terakhir kalimatnya apa? Dalam keadaan ana dan dia ndak kenal. Ndak kenal apa? Ndak kenal gitu. Berarti wajah tok dia lihat dari jauh. Qul inna a'udzu billah. Jangan terlalu gampang mengatakan saya cinta. Karena cinta itu setelah dia kenal. Kenal itu bukan hanya kenal wajahnya, bukan hanya kenal namanya, tapi kenal sifat-sifatnya, rinciannya, semuanya. Sampai kamu tahu bahwa ini orang-orang benar-benar baik, baru kamu cinta. Kalau cuma lihat wajahnya cinta, kemudian setelah ngobrol dia benci, berarti yang awal tadi cinta monyet, tidak tahu apa-apa dia. Sehingga barakallahu, kalau doa baguslah, doakan saja. Semoga Allah kasih hidayah dia. Nah, tetapi catatan pertama ini adalah akibat nadhrah, akibat pandang memandang. Artinya orang yang bukan mahrammu kamu lihat, kamu pandang, akhirnya kamu suka. Ini efek jeleknya. Ini efek jeleknya. Berbahaya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair wal afu minkum. Masih banyak yang belum terjawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.